بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من أحب أن يقرأ selain dua orang ini. Masa ini belasan orang yang angkat tangan pasti dua orang ini aja. Malakum ya ayyuhattulab takhafun, kenapa antum takut dengan kebaikan? Malakum fadl ya adan ikra. Nah, ba'dahu. Man saya qira? Tafadhal ya Hammam, qira. نعم تفضلوا Barakallahu fikum. Jujur ya, yang menghafalkan jujur, yang setor, yang baca jujur, ya selesaikan sampai selesai yang sudah kita baca. Nah, jangan berpemikiran, wah kita santri tahfid kok disuruh menghafalkan kitab tauhid. Nah ini yang antum hafalkan ini apa ini? Antum hifzul Quran kan gitu ya, tahfizul Quran, ya kan, program tahfizul Quran, ya program menghafalkan Al Quran. Nah ini matan kitab tauhid ini isinya apa? Masa kita tahfid disuruh menghafalkan matan kitab tauhid? Ini yang antum hafalkan ini apa? Ini barusan yang antum baca itu apa? mantra-mantra kitab Jawa apa? Hah? Ayat Al-Quran yang antum baca, yang antum hafal, ini ayat Al-Quran juga. Ya, apalagi yang sudah hafal Al-Quran, walhamdulillah cuma tinggal baca saja. Ya, barakallahu fikum, gak berat. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk gak menghafal. Ya, ini Al-Quran yang antum baca, yang antum hafalkan Al-Quran. Ya, bukan kitab primbon, bukan. Ya, barakallahu fikum. Pun juga 2 minggu. Ya, 2 minggu cuma 2 baris setengah. Apanya yang berat? Jangan cari-cari alasan. Ya, cari-cari alasan ini merupakan alasannya orang pemalas. Ya, itu begitu sifatnya, wataknya pemalas biasanya cari-cari alasan. Ya, wah kita tauhid kok disuruh menghafal kitab tauhid. Wah kayak sudah ngerti masalah dirosa, kayak sudah ngerti masalah tarbiyah saja, kayak sudah jadi guru saja antum ini. Mau menggurui gurunya. Ya, sudah kita pelajari bagaimana adabnya seorang thalibul ilmi kepada gurunya, bagaimana sudah dipelajari, tinggal mengamalkannya saja. Tinggal melok tok, tinggal manut tok, tinggal ikut saja programnya, selesai kerjakan apa yang diperintahkan gurunya. Sudah barokah insyaallah taala. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan merasa berat, berat, berat, berat. Ya. Udah kerjakan saja dengan semangat, bismillah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Beberapa ayat sudah kita lewati tentang di mana beberapa ayat tersebut menerangkan tentang tafsir tauhid, ya. Nah. Barakallahu fikum. Yang sebelumnya daripada surat Az-Zukhruf 26 sampai 27, ya. Perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya dan kaumnya, ini juga terdapat kandungan makna tauhid, meninggalkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan, ya, dalam bentuk syirkul ibadah, ya. Nah, barakallahu fikum, ini yang pertama ikhwan, meninggalkan syirkul ibadah, syirik dalam masalah peribadatan. Ya. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ya. Tidak ada sekutu, ya, yang patut dijadikan sekutu, tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara bentuk menjadikan sekutu ini dalam masalah peribadatan, ya. Nah. Ingat ya, ini tarku syirkil ibadah, meninggalkan kesyirikan dalam masalah ibadah. Dan yang kedua yang berikutnya ini ikhwan, ya. Apa yang dinamakan dengan syirkut ta'ah, ya, dalam surat At-Taubah ayat 31, ya, yang terakhir yang kita bahas, ya. Ini disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan, ya. Syirik dalam masalah ketaatan, mentaati makhluk dalam perkara yang berseberangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentaati makhluk dalam perkara menghalalkan yang diharamkan Allah atau juga mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika mengikuti dalam permasalahan ini, jatuh dalam masalah ini, maka dia terjatuh dalam masalah kesyirikan. Syirik apa namanya? Syirkut ta'ah. Ya. Nah, syirkut ta'ah, syirik mentaati makhluk, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ketaatan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terkait dengan ayat ini, ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan para a'immah yang lainnya. Penafsiran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap sahabat yang mulia, secara khusus Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fikum. Wadhalika annahu lamma ja'a musliman, hal itu tatkala Adi bin Hatim ini datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah muslim, ya, sudah masuk Islam, datang dari Iran ya sekarang ini ya, atau Persia pada waktu itu. Naam. Tayyibarakallahu fikum. Kemudian dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqara alaihi hadhil ayah. Di mana Adi bin Hatim masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu membaca ayat ini, ya. Ala faqultu innahum lam ya'buduhum. Mereka-mereka itu manusia-manusia di negeri kami itu, kata Adi bin Hatim, tidaklah menyembah mereka. Mereka itu tidaklah menyembah ahbar, demikian pula ahbar atau ruhban, ya. Mereka yang dikatakan menyekutukan Allah tadi itu, mereka ini enggak menyembah kepada pendeta-pendetanya Yahudi ataupun juga pendetanya orang Nasrani, tidak, ya. Begitu kata Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Faqala bala, ya tentu memang bukan enggak demikian, memang mereka enggak menyembah ahbar dan ruhban tersebut, ya. Akan tapi innahum harramu alaihimul halal. Akan tapi mereka-mereka ini mengharamkan apa yang dihalalkan kepada mereka, ya. Naam. Wa halalu lahumul harama fattabi'uhum. Demikian pula mereka ini menghalalkan apa yang haram untuk mereka, ya. Lalu mereka mengikutinya. Ah ini, ya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah ibadahnya mereka, ya, kepada ahbar dan rahib-rahib tersebut. Bagaimana bentuk ibadahnya? Ikut menghalalkan yang diharamkan Allah, demikian pula sebaliknya ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Nah, inilah bentuk ibadahnya mereka. Inilah bentuk kesyirikan tersebut yang dinamakan oleh para ulama syirkut ta'ah, ya, syirik ketaatan. Nah, barakallahu fikum. Ini jelas, ya. Ini ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa qala Suddi. Suddi mengatakan, ini mereka-mereka ini ahlul kitab ini istansahu ar-rijala, ya. Mereka-mereka ahlul kitab ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasraninya, minta nasihat kepada pemuka agamanya, minta nasihat kepada tokoh-tokohnya, kepada ahbar dan ruhbannya, minta nasihat, minta arahan, minta bimbingan, ya. Lalu bagaimana? Wa nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim. Lalu mereka-mereka ini, ahlul kitab ini, melemparkan kitabullah ke belakang punggung-punggung mereka. Yang artinya bahwasannya ahlul kitab itu meninggalkan hukum Allah, meninggalkan ajaran Allah dalam kitabullah, justru kemudian berpaling mengikuti perintah atau ucapannya para ahbar dan ruhbannya. Walaupun itu bertentangan, tetap mereka ikuti. Inilah ya bentuk kesyirikannya tersebut. Bisa dipahami? Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Inilah ikhwan, ya, thariqah tafsir salaf, ya, metode penafsiran salaf seperti ini, ya. Sebagaimana yang sempat ana singgung sedikit, ya, kata para ulama kita Syekhul Islam Taimiyah, penafsiran itu penafsiran ayat, ya, mungkin ayat dengan ayat, satu ayat dengan ayat yang berikutnya, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, atau ayat firman Allah ditafsirkan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi sendiri yang langsung mentafsirkannya, ya, jelas, faham, wadih, dan langsung di sini jatuh pada contoh kasus permasalahan. Nah, ini kan sehingga gamblang sekali penafsirannya. Ya, ini yang kedua. Ya, tafsirul Quran bisunnah au bil hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, at-tafsir bil athar. Ya, yang ketiga. Ya, menafsirkan Al-Qur'an dengan athar para salaf, athar para sahabat atau a'immat tabi'in, ya. Nah, dengan athar-nya mereka, mengikuti ucapan-ucapan mereka dari para salaf tersebut. Walhamdulillah. Demikian pula banyak ayat yang lainnya yang semakna dengan ayat ini, ya, juga menafsirkan akan tafsir tauhid daripada kalimat tauhid, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, ya. Apakah dia itu memerintahkan kalian untuk kufur setelah kalian itu muslim, ya? Nah, barakallahu fikum. Demikian pula dalam ayat yang lainnya juga, wa in ata'uhum wa in ata'tuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian itu mentaati mereka, mentaati manusia yang menyelisihi hukum Allah, innakum lamusyrikun, maka sungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahannya, termasuk kesyirikan, ya, adalah syirku ta'ah. Syirik adalah masalah ketaatan, ikut menghalalkan yang diharamkan Allah, atau sebaliknya, tadi yang dikatakan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi misalnya, ya, misalnya wali'azubillah, ya, mungkin di antara misalnya saja, na'udzubillah dzalik, misalnya antum ada yang mengajak antum untuk minum khamr, ya, berteman dengan teman yang jelek, berkawan dengan kawan yang jelek, ya, inilah dampak negatif daripada berkawan dengan kawan yang jelek. Ayo, udah minum, gak apa-apa. Jangan sok suci, ini macam-macam sudah. Ya. Nah, mumpung masih muda, kita nikmati masa muda ini. Tobat itu nanti kalau sudah tua. Ya, kita nikmati dunia ini, mumpung kita masih muda. Dengan berbagai macam rayuan-rayuan syaitonia. Ya. Berkawan dengan kawan jelek, ya seperti ini keadaannya. Ayo udah minum aja, kamu ini banci enggak minum, ya. Nah, wah, macam-macam sudah. Ini haram apa halal yang seperti ini? Minum minuman keras, minum khamr. Ya. Jelas haram hukumnya, ya kan? Jelas haram, wadih. Ya. Akhirnya karena malu, biasanya karena ya namanya juga kita ini berteman, kita ini juga manusia begini begitu. Nanti saya enggak punya teman, nanti dijauhi teman saya, nanti begini. Akhirnya ikut minum, bukan minum jamu, ya. Minum khamr, ya. Ikut juga minum khamr akhirnya. Lah ini bagaimana hukumnya? Apakah dia juga musyrik? Apakah yang seperti ini jatuh dalam kesyirikan? Bisa dipahami? Ya. Oh yes, minum aja. Ya. Ini kan ngikuti perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atas ajakan temannya atau mungkin disuruh orang misalnya. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana yang seperti ini? Satu permasalahan, apakah seperti ini kesyirikan sehingga dia jatuh dikatakan sebagai musyrik? Ya. Kan ngikuti orang dalam perkara yang haram. Ada yang punya jawaban? Abu Maulana? Hah? Hah? Syirik? Syirik apa? Taat. Jadi musyrik ini ya. Pelaku kemaksiatan ini berarti musyrik dia. Yang lainnya? Ada pendapat yang lain? Naam ya Pak Haris? Tidak. Haram. Tayyib. Ahsan. Tayyib. Tidak langsung dihukumi musyrik ya. Tidak langsung dikatakan syirik. Tapi selama masih ada keyakinan ini haram, saya ini jatuh pada kemaksiatan, maka tidak jatuh pada kesyirikan. Tapi dia masih jatuh pada keharaman. Kita baca ikhwan. Di sini ada dua macam. Ya. Terkait dengan ayat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya mentaati mereka, mentaati manusia tadi ikhwan, ya, dalam menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah itu ada dua bentuk, ya, ada dua bentuk. Sayyib, ini perinciannya. Barakallahu fikum. Yang pertama ini yang dikatakan syirik, musyrik, ya. An ya'lamu annahum baddalu dinallahi fayatabi'uhum ala hadha tabdil, ya. Dia tahu bahwasanya mereka itu mengganti agama Allah, ya. Lalu mereka ini mengikutinya, ya. Mengikuti perubahan tersebut. Bisa dipahami kan? Ini asalnya memang dirubah memang. Ini khamr ini haram. Oh enggak apa-apa ini halal. Ya, memang kita ini apa namanya di negeri kita ini dingin, perlu yang hangat-hangat untuk menghangatkan badan kita ini supaya enggak ngantuk, supaya enggak ini itu macam-macam sudah. Walhasil enggak apa-apa. Jadi ini ikhwan sampai pada tingkat apa? Mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib badalu dinallah, mengganti bahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mengikutinya. Dan tambah lagi fayataqidu, ini ya, fayataqidu lalu meyakininya. Nah ini ya, perhatikan ya, lalu meyakininya, meyakini tahlila maharramallah, meyakini ya penghalalan apa yang Allah haramkan. Artinya apa? Meyakini halalnya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin sudah dia. Khamr minuman keras enggak apa-apa sudah misalnya ya, ataupun juga yang lain dari berbagai macam hukum Allah Subhanahu wa taala yakin memang untuk merubah dan ikuti perubahan tersebut. Au tahrim ma ahallallah, ataupun juga mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, ikut dan yakin ya. Naam. Ittiba'an li ru'asaihim, dalam rangka mengikuti pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka ya. Ma ilmihim annahum khalafu dinar rusul, dalam keadaan mereka itu mengetahui bahwasanya mereka itu menyelisihi agamanya para rasul ya. Naam. Memang di atas ilmu, bukan perkara yang syubhat, bukan perkara yang samar-samar, memang jelas wadih perkaranya ilmunya jelas dan gamblang. Tahu jelas bahwasanya ini menyelisihi agamanya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Maka seperti ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, fa hadza kufrun. Maka ini kufur. Inilah yang kafir, yang musyrik tadi. Yang menyekutukan Allah dalam masalah taat, ketaatan tadi, ya. Nah, fa hadza kufrun. Nah. Wa illam yakunu salluna lahum wa yasjuduna lahum, walaupun enggak menyembah mereka, enggak sholat kepada mereka, enggak sujud kepada mereka, tapi dengan ini ya cukup ya untuk dikatakan sebagai perbuatan kekufuran. Barakallahu fikum. Naam. Baik, ini yang pertama. Bisa dipahami ya? Ini yang pertama yang dikatakan sebagai kesyirikan tadi, syirkut ta'ah, ya. Nah, barulah. Yang kedua, asani an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahriril harami wa tahlilil halali tsabitan. Kata yang kedua tadi, Ivan, ya. Keyakinan mereka dan keimanan mereka, ya, di dalam mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal tetap tidak berubah. Ya. Ini memang haram yang seperti ini dan ini halal. Tetap i'tiqadnya, akidahnya demikian pula keimannya sabitan, tetap kokoh tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Memang yakin dia ini halal, yakin sebagaimana Allah halalkan dan ini haram sebagaimana Allah haramkan. Lakinnahum ata'uuhum fi ma'siyatillah. Akan tapi mereka ini mentaati mereka, mentaati manusia, pimpinannya, mungkin kawannya di dalam perkara apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ma'siyatillah. Tayib. Kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi. Ya. Fa haula'i lahum hukmu amsalihim min ahli dzunub. Maka seperti ini bagi mereka ini ya seperti mereka-mereka para pelaku maksiatan. Begitu ya. Min ahli dzunub, dari para pelaku kemaksiatan. Nah. Ya seperti kaum muslimin yang lainnya yang mengerjakan kemaksiatan ya, yang dia itu yakin ini adalah maksiat, ya. Nah, walaupun mentaati temannya ya, barakufikum, atau manusia ya, dalam perkara kemaksiatan tadi Ikhwan ya, mengikuti orang itu orang lain, maka seperti ini ya, seperti orang yang berbuat kemaksiatan tidak sampai pada kesyirikan. Bisa dipahami ya? Jadi di mana perbedaannya Ikhwan? Di mana perbedaannya? Dalam masalah hatinya, yaitu keyakinannya, demikian pula akidahnya ya. Demikian barakufikum. Barakallahu fikum. Ini sedikit tambahan faedah ya, dalam masalah ini tafsir daripada ya, ini surat At-Taubah ayat 31. Demikian pula perincian dalam masalah ketaatan dalam perkara kemungkaran ya. Ada dua perincian, dua keadaan tadi yang telah kita pelajari bersama walhamdulillah. Nah, yang berikutnya kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid Kita lanjutkan kalam daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu taala. Fa qala hafizahallahu taala ma yustafadu min al-ayah. Faedah yang bisa diambil daripada ayat ini, yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ta'atallahi fit tahlili wa tahrim. Bahwasanya di antara makna tauhid, ya, di antara makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah, di antara maknanya adalah mentaati Allah, ya, dalam penghalalan dan pengharaman. Mentaati Allah dalam masalah penghalalan dan pengharaman, ya. Artinya ini bentuk penerapan, ya, daripada tauhid, ya, hanya mentaati Allah dalam hukum-hukumnya, ya, dalam masalah penghalalan demikian pula pengharaman, ya, termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Ats-tsaniyah, faedatu tsaniyah, faedah yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram, barang siapa yang mentaati makhluk, ya, barang siapa yang mentaati makhluk, mentaati manusia, ya, entah itu pimpinan, ketua, penguasa atau ulama, ya, atau manusia teman-temannya, ya, mentaati manusia fi tahlilil haram, di dalam menghalalkan yang haram, ya, menghalalkan yang haram, watahrimil halal, dan mengharamkan yang halal, faqad ittakhadhahu syarikan lillah, maka berarti dia telah menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perincian tadi, ya, kapan dia dikatakan menjadikan sekutu untuk Allah? Kapan? Ketika dia meyakininya, ya. Tayib, meyakini perkara yang menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini haram kata Allah, tapi dia kata dia nih, enggak, ini halal, saya yakin ini halal. Ya. Maka seperti inilah yang dikatakan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang tertentu pada kesyirikan tersebut. Naam. Asalisah yang ketiga, ar-raddu 'alan nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam. Ya, ar-raddu 'alan nasara, bantahan kepada nasara, ya. Dalam ayat ini terdapat bantahan untuk orang-orang nasara, ya, fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam, di dalam keyakinan mereka terhadap al-masih Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ya. Naam. Di mana mereka meyakini sebagai anak Tuhan, ya. Kemudian menyembahnya dan seterusnya sebagaimana kita ketahui, ya. Naam. Wa bayanu annahu Abdullah, ya. Dan penjelasan bahwasannya Isa itu adalah hambanya Allah, ya, bahwasannya Isa itu adalah hambanya Allah, bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan, ya. Nah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat, faedah yang keempat, tanzihullahi 'anil syirki. Tanzihullahi 'anil syirki. Pensucian Allah dari kesyirikan, ya. Pensucian Allah dari kesyirikan sebagaimana yang Allah firmankan, subhanahu 'amma yusyrikun. Naam. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ini disyariatkan bagi kita ya, untuk banyak-banyak berzikir, yang di sana terdapat tanzih, pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejelekan ya. Subhanallah misalnya ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Dalam firman juga ini ya, subhanallahi amma, subhanahu amma yusyrikun, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ini juga merupakan perkara yang disyariatkan untuk kita baca untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Terakhir penutupan daripada dars kita di malam hari ini ya. Disebutkan dalam Fathul Majid ya, syarah kitab Tauhid ya. Setelah Syekh Abdul Rahman bin Hasan di sini menyampaikan, menukilkan ucapan Syekhul Islam tadi, ikhwan, yang telah Anda bacakan tadi, kemudian beliau berbicara tentang masalah taklid ya, tentang ijtihadnya ulama dan yang lain-lainnya, ditutup dengan suatu kalimat ya. Nah, masya Allah di sini kan kata beliau di sini, faqala rahimahullahu taala wa li hadza ittafaqal ulama ya, wa li hadza ittafaqal ulama, oleh karena itu para ulama bersepakat, sepakat semua, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat. Semua sepakat para ulama tersebut bahwasanya ala annahu idza urifal haqqu, ala annahu idza urifal haqqu, bahwasanya jika telah diketahui kebenaran ya, jika telah diketahui kebenaran, jika telah nampak kebenaran ya, la yajuzu lahu taqlidu ahadin fi khilafihi ya, la yajuzu lahu taqlidu ahadin fi khilafihi, tidak boleh taklid kepadanya di dalam menyelisihi al-haq tersebut ya, tidak boleh ya, bagi seorang pun juga untuk taklid kepada siapapun juga ya. Nah, jika telah diketahui kebenaran tersebut, tidak boleh taklid kepadanya di dalam menyelisihi kebenaran ya. Di sinilah pentingnya ilmu sekali lagi ya. Barakallahu fikum. Dari mana kita tahu al-haq? Dari ilmu. Maka ilmu inilah yang akan membebaskan kita daripada belenggu taklid buta ya, taklid buta kepada manusia yang kita agung-agungkan, yang kita wah masya Allah, yang kita kagumi sudah. Ini akan menyeret kepada lembah taklid berlebih-lebihan dalam cinta kepada manusia yang kita kagumi. Ingat, kita punya saringan ilmu, kita punya benteng ilmu. Makanya bersemangatlah dalam berilmu. Dengan ilmu ini akan kita ketahui mana yang hak dengan yang batil, sehingga terbebaskan daripada belenggu taklid kepada manusia ya, siapapun juga orangnya, siapapun juga orangnya. Tetap saringannya, bekalnya adalah ilmu, kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau sudah tahu al-haq dengan ilmu ini, tidak boleh sama sekali seorang pun juga untuk taklid kepada manusia, siapapun juga orang itu. Akibatnya apa? Bisa terjatuh pada kesyirikan seperti ini, iyadzan billah. Bisa terjatuh pada ayat ini yang kita pelajari ini. Na'udzubillah min dzalik. Bisa terjatuh pada apa? Menghalalkan yang Allah haramkan, atau juga sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Na'udzubillah min dzalik. Sudah jelas-jelas enggak boleh, tapi enggak apa-apa, ini boleh, boleh, boleh, demi maslahat, demi ini itu, dengan berbagai macam hiasan-hiasan kata sudah. Akhirnya tertipu. Ya. Barakallahu fikum. Ya.